قَالَ كَفَى بِفُقْدَانِ الرُّكْبَةِ فِي الْخَيْرِ مُصِيبَةٌ وَكَفَى بِالذُّلِّ فِي طَلَبِ الدُّنْيَا عُقُوبَةٌ وَكَفَى بِالظُّلْمِ هَتْفًا لِصَاحِبِهِ وَكَفَى بِالذَّنْبِ عَارًا لِلْمُلِمِّ بِهِ. Al-Habib Al-Haddad ingin menjelaskan suatu kenyataan dari suatu tindakan. Setiap sebab pasti ada musababnya. Setiap perbuatan pasti ada akibatnya. Setiap sebuah lintasan pasti ada efeknya. Semua perbuatan itu, baik suatu perbuatan yang bersifatkan positif, kebaikan, ataupun keburukan, negatif, itu pasti ada akibatnya yang kembali kepada dirinya maupun kepada orang lain di sekitarnya. Di sini sebutkan katanya, kafa bifuqdanir rukba fil khair musibah. Jadi cukup seseorang itu dikategorikan sebagai seseorang yang banyak musibahnya kalau dia itu tidak ada keinginan untuk berbuat baik dalam hatinya. Jadi kalau ada seseorang yang karakter dirinya ataupun orangnya itu tidak ada keinginan, tidak ada rogbah, semangat untuk berbuat baik itu tidak ada. Mikir diri sendiri, gak pernah mikir orang lain. Hanya untuk melampiaskan hawa nafsunya, tidak pernah terpikirkan untuk mujahadah dan melawan hawa nafsunya. Atau dia selalu bertindak dengan suatu tindakan yang bukan dianjurkan dan diarahkan oleh syariat. Maka yang semacam ini merupakan sebuah musibah. Kenapa musibah? Karena sebesar-besarnya musibah itu adalah kalau kita itu sengsara, kan? Segala macam yang bukan kebaikan itu akan menyengsarakan kita di masa yang akan datang. Nah, jadi sekarang ini kenapa banyak orang itu tidak ada keinginan untuk berbuat baik dalam hatinya? Satu, karena dia tidak tahu kebaikan itu seperti apa. Kedua, ketika dia tidak tahu, dia tidak termotivasi untuk berbuat sesuatu. Ketiga, dia sudah lupa bahwasanya kehidupan ini merupakan sebuah misi. Sebuah misi yang harus dijalaninya. Dan dia tidak punya cita-cita. Begitu saja, sama seperti binatang. Ada binatang yang memprogramkan diri, aku harus punya anak 6, 3, gitu ada. Pernah ada? Blank. Nggak ada pikiran. Nggak ada cita-cita. Nggak ada keinginan. Nah, itulah. Ketika seseorang itu sudah melupakan misi dalam kehidupannya, maka dia itu tidak akan mementingkan sesuatu yang penting. Dan dia akan meremehkan sesuatu yang penting bahkan. Gitu. Nah, oleh karena itu, jadi banyak sekarang di antara kita, kaum muslimin ini, yang setiap harinya kalau kita mengevaluasi diri, dari mulai pagi sampai malam, apa yang kita lakukan? Apa yang terlintas dalam hati kita? Lalu kita hitung-hitung semua yang terlintas, keinginan kita, tindakan kita, ditulis rapi, lalu kita lihat berapa persen untuk akhirat kita, berapa persen untuk dunia kita, berapa persen untuk membantu orang lain, berapa persen untuk diri kita sendiri. Nah, jadi supaya kita tahu, itulah, kalau seumpama kita ternyata persentase kebaikannya itu sedikit, persentase untuk diri kita sendiri atau untuk dunianya saja itu lebih banyak, berarti itu musibah. Itu maksudnya. Jadi cukup seorang itu dianggap musibah kalau keinginan untuk berbuat kebaik itu tidak ada pada dirinya. Dan itu termasuk suatu musibah. Jadi yang harus ditanggungnya. Di dunia merupakan sebuah kerugian. Apalagi kalau di akhirat. Kenapa? Kita sudah berpacu dalam waktu. Tidak ada waktu lagi. Sekarang kita mau berbuat baik. Apapun yang kita lakukan itu adalah untuk masa depan kita. Sendiri. Bukan untuk siapa-siapa. Bukan untuk orang tua. Bukan untuk keluarga. Bukan untuk anak-anak kita. Tidak. Untuk kita sendiri. Jadi kita yang metik. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, man hasadah, man zaro'ah hasad. Barang siapa yang menanam pasti akan memanen. Paham? Jadi setiap orang yang menanam suatu pasti akan memanen seperti yang ditanam. Nah, itulah yang terjadi pada kita. Itulah yang terjadi kepada diri kita semuanya. Jadi tinggal apa yang telah kita lakukan setiap hari ini. Kita termasuk orang yang selalu ada rugba untuk kebaikan atau tidak. Ketika kita itu melihat seseorang yang butuhkan bantuan kita ada terlintas untuk membantu atau tidak? Kalau kita tidak terlintas untuk membantu, berarti kita bukan termasuk orang baik, termasuk orang rugi. Dan itu cukup sebagai suatu bukti bahwasanya kita itu tertimpa dengan musibah yang banyak. Kenapa? Waktu yang kita miliki di dunia itu adalah rosmal utama. Waktu yang kita miliki di dunia itu adalah rosmal utama untuk menggapai ridha Allah, untuk menggapai surga kelak di akhirat itu adalah waktu ini. Enggak ada yang lainnya. Nah, sehingga apa? Sehingga lihat bagaimana mereka-mereka orang dahulu, mereka para ulama, mereka para solihin, hidup mereka itu untuk bukan untuk diri kita, untuk diri mereka sendiri tidak, tapi untuk orang lain. Harta mereka untuk orang lain. Energi mereka untuk orang lain, perasaan mereka untuk orang lain. Nah, kenapa? Mereka mempunyai suatu harapan, bukan di dunia, tapi harapannya kelak nanti di akhirat. Nah, jadi itulah orang yang baik, itulah orang yang banyak nikmat, itulah orang yang banyak anugerah. Tapi kalau orang tidak terlintas dalam hatinya yang semacam ini, berarti ini orang yang banyak tertimpa musibah. Kenapa dikata musibah? Iya, sebagaimana disampaikan Nabi SAW dalam hadisnya, ketika setiap waktu yang berlalu kepada kita dan bukan di dalam zikir Allah, maka itu merupakan sebuah kekurangan dan sebuah sebab penyesalan di kemudian hari. Setiap waktu yang berlalu kepada kita dan bukan di dalam koridor atau dalam koridor zikir Allah SWT, maka kita akan menyesalinya. Nah, oleh karena itu, maka Allah dan mengatakan di sini, cukup seseorang itu dianggap sebagai orang yang banyak musibahnya kalau dalam hatinya itu tidak ada keinginan untuk berbuat kebaikan. Yang pertama, yang kedua, kafa bizulli fi talabid dunya uqubatan. Kalau seumpama orang yang mencari dunia saja, tidak ada keinginan untuk menjadikan dunianya itu sebagai rosmal akhiratnya. Ya. Jadi sini harus ada di tanda kutipnya di sini. Orang mencari dunia itu baik asalkan niatnya baik. Orang mencari dunia tapi niatnya hanya untuk melampiaskan hawa nafsunya itu tidak baik. Itu yang dikecam dalam Al-Quran, itulah yang dikecam dalam Al-Hadis, itu yang semacam itu. Dan, tapi di sini, yang dimaksudkan di sini adalah, kalau seumpama seseorang itu mencari dunia hanya untuk melampiaskan hawa nafsunya, cukup sebagai balasan daripada Allah dan merupakan sebuah azab darinya ketika dia itu mencarinya dalam keadaan hina. Adakah orang yang lebih hina daripada orang mencari dunia? Enggak ada. Dia mengerahkan semuanya. Energinya, waktunya harusnya untuk keluarga, semuanya dilampiaskan, dihabiskan, semuanya hanya untuk mencari dunia, hanya untuk menjaga toko, hanya untuk membawakan barang orang lain, hanya untuk pergi kemana-mana untuk merealisasikan keinginan orang lain dengan imbalan sesuatu yang akan didapatkan daripada mereka. Bukankah orang semacam ini hina? Cukup merupakan sebuah azab bagi orang yang mencari dunia. Dengan kehinaannya ketika dia itu mencari dunia itu merupakan sebuah siksa baginya. Nah, oleh karena itu, maka jangan sampai kita itu mencari dunia dalam keadaan hina. Bagaimana caranya supaya kita itu mencari dunia bukan dalam keadaan hina? Cari dunia bukan untuk melampiaskan hawa nafsu, tapi cari dunia untuk menjadikan dunia itu rosmal kita menuju akhirat. Rosmal kita untuk menggapai ridha Allah. Rosmal kita untuk merengkuh apa? Surga nanti di akhirat. Nah, coba lihat bagaimana. Ada sebuah cerita yang sangat pas untuk orang yang tidak mau hina karena mencari dunia. Cerita itu terkait dengan seorang yang kaya raya, namanya Haji Usman. Haji Usman itu orang kaya raya tapi dia itu ringan tangannya. Ringan tangan itu ada dua. Ringan tangan suka mukul, itu ringan tangan. Ada ringan tangan yang dia itu suka menderma. Sama seperti panjang tangan. Panjang tangan itu ada dua arti. Panjang tangan suka mencuri, ada juga panjang tangan suka memberi. Gitulah. Nah, ini ringan tangan yang suka menderma. Ada orang butuh kasih, ada orang minjem kasih, ada orang melihat orang yang kesusahan, dia bantu. Pokoknya luar biasa, gampang, mudah sekali. Akhirnya, datanglah beberapa orang kepada dirinya untuk belajar bagaimana pengalamannya dia itu lewati kehidupannya itu. Gal Haji Usman, aku datang ke sini untuk bertanya kepadamu. Dia berasal daripada Jogja, ya, di Yogyakarta. Bagaimana kamu itu mencari dunia itu begitu mudahnya? Dan setelah engkau menggapai dunia itu yang kamu dapatkan dengan mudah, maka engkau mudah juga untuk mendermakannya atau orang lain. Apa kunci kiat kamu itu bisa mendapatkan dunia dengan mudah? Lalu apa kiatnya juga? Dan kamu itu bisa mudah sekali untuk memberikannya. Nah, maka dijawab oleh dia, bahwasanya aku itu mendapatkan dunia dengan mudah karena aku mendapatkannya bukan untuk diriku, tapi aku mendapatkannya untuk orang lain. Aku mencarinya untuk membantu orang lain, sehingga aku dimudahkan Allah Ta'ala untuk mendapatkannya. Kemudian, kalau seumpama aku ringan, aku gampang, mudah untuk membantu orang lain karena seperti misiku dalam mencari dunia. Itu. Kemudian, apakah kau mencintai dunia? Dan apakah sebab engkau itu begitu mudah untuk mengorbankan dan mengeluarkan hartamu itu karena kamu itu termasuk orang yang tidak suka kepada dunia dan zuhud kepada dunia? Dikatakan begitu kepada dia. Maka dia bilang, kalau tidak, justru aku sebaliknya. Aku adalah orang yang cinta pada dunia. Dari saking cintanya aku kepada dunia, sampai-sampai aku tidak ingin ada sedikit pun yang aku sisakan untuk keluarga aku, semua aku bawa ke akhiratku. Nah, itu. Nah, mengerti ya? Harusnya cinta dunia itu seperti itu. Cinta dunia untuk akhirat. Jangan cinta dunia untuk di dunia. Karena kalau dunia yang melimpah, yang banyak, misalnya uangnya itu miliaran dan sebagainya, di rekeningnya untuk apa? Kita makan itu nggak sampai miliaran. Ngerti nggak? Untuk apa? Misalnya apa? Kita punya uang di rekening 1M. Emang kita makan satu hari berapa kali? Berapa kali kita makan? 4 kali, Masya Allah. Berapa kali kita makan? 3 kali kan? Pagi, siang, malam. Sekali makan itu paling banyak berapa habisnya? Paling banyak orang kaya sekalipun misalnya 1 juta. Tadi kan 3 juta. 3 juta kali sebulan berapa? 90 juta. Ya kan? 90 juta untuk makannya tok 90 juta. Uangnya berapa? 1 miliar. Pasti banyak gitu. Mau pakaian. Jadi semahal-mahalnya pakaian gak bakal sampai menghabiskan uang itu. Lalu untuk apa kita mencari uang? Untuk apa? Untuk sebuah nominal. Supaya ketika melihat di rekening, oh banyak di rekening, wah kenyang sudah. Puas sudah. Gitu. Untuk apa kita punya dunia yang banyak? Nah, oleh karenanya alangkah ruginya kalau seumpama orang mencari dunia yang banyak tapi tidak berguna untuk dirinya. Jadi harus kita gunakan dunia ini untuk akhirat kita. Ada orang yang butuhkan, kita kasih. Jangan kita beli. Kenapa? Kita tidak memberikan dia, memberikan kita sendiri. Kita memindah rekening kita daripada rekening dunia ke rekening akhirat. Oleh karenanya sebagaimana saya ceritakan, Sayyidina Ali Zainal Abidin, setiap kali dia itu berjumpa dengan orang-orang yang minta-minta, maka dia katakan, marhaban bihamilizadi yawmal kiamah. Selamat datang dengan orang yang akan membawa bekalku kelak di hari kiamat. Jadi justru dia itu berterima kasih, kenapa ada yang jemput. Nah, kita kan enggak sebaliknya. Kalau ada orang minta-minta, kita marah, kita tidak suka. Apalagi sampai kita datangi orang yang mau berhutang dan sebagainya. Padahal itu menguntungkan dia sendiri, memberkahkan hartanya, membahagiakannya di dunia sampai di akhirat nanti. Seperti Haji Usman ini, kenapa dimudahkan dapat rezeki? Karena orang. Nah, jadi karena seperti itu membantu banyak orang dimudahkan sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, la yang kusumalun min sadaqah bal yazdad, sampai dia kali Nabi Muhammad SAW katakan bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Jadi dia akan berkurang harta itu dengan sedekah, tapi justru bertambah, bertambah, dan bertambah. Jadi jangan takut untuk bersedekah. Cuma bersedekah itu kan, namanya sedekah itu kan sesuai dengan kemampuannya. Berapa kemampuan kamu? Itu sedekah kan. Kamu punya jajan 10 ribu, bisa nggak sedekah 1 ribu setiap hari? Kalau bisa, lakukan. Atau kamu jajan, ajak teman-teman kamu untuk makan bersama. Itu sudah sedekah. Semampunya. Nggak harus kamu itu punya jajan uang saku kamu itu 1 bulan 100 ribu misalnya, udah itu kamu sedekahkan semuanya, itu mencelakai diri sendiri. Karena apa? Nanti kamu itu akan meminta-minta pada orang itu rendah. Nah, jadi jangan sampai kita itu berbuat kebaikan kemudian kita akan melantarkan diri kita sehingga kita itu akan terjerumus dalam dosa yang lainnya. Jangan gitu. Nah, jadi la yukallifullahu nafsan illa. Nah, kemudian katanya wakafa bidzulmi hadman li sahibihi, dan cukup kalau ada seorang yang berbuat zalim kepada seseorang lain, jangan khawatir, pasti akan mendapatkan balasan di dunia sebelum di akhirat. Jadi cukup balasan yang Allah janjikan kepadanya dan dijanjikan oleh Nabi SAW kepadanya, itu sudah cukup sebuah kenyataan yang akan dihadapinya kelak di dunia sebelum di akhirat. Ada orang yang biasa menzalimi orang lain, misalnya dengan mencacinya, menghinanya, mengejeknya. Setiap ejekan yang kamu ejek, setiap hinaan yang kamu hinakan kepada orang lain itu akan kembali kepada diri kamu. Suatu waktu pasti kamu akan mengalami seperti dia. Pasti. Nah, oleh karenanya, jadi kalau ada orang yang berbuat zalim kepada orang lain, biarkan, tunggu aja sebentar lagi. Dia akan mendapatkan kezalimannya. Dia akan mendapatkan sama seperti kezaliman yang dia lakukan kepada orang lain itu. Dia akan sakit hatinya sama seperti ketika dia itu menyakitkan hatinya orang lain itu. Nah, jadi seperti itu. Makanya di sini katakan, kafa bidulmi hatman. Fahim hatman li sahibihi. Wa kafa bidzambi aron lil mulimmi bihi. Dan cukup. Dosa itu merupakan sebuah aib bagi orang yang melakukannya. Ketika kita itu berdosa, mau ada orang lain tahu? Mau ada orang lain tahu gak? Apa yang kalian lakukan itu kamu suka marah-marah. Ketika kamu bertemu dengan orang pertama kali, kamu akan katakan, aku ini suka marah-marah loh. Ketika kamu itu berbuat sesuatu di kamar mandi misalnya, kamu akan katakan, aku ini selalu begini loh. Mau? Ada yang mau katakan begitu? Nah, kenapa? Cukup. Seseorang itu dikatakan sebagai dosa itu merupakan sebuah aib bagi dirinya. Dia itu malu. Untuk disebut kemarauannya malu. Jadi seharusnya kalau dia itu seseorang yang berakal, seorang yang cerdik dan cerdas, dia tidak akan mau melakukannya. Kenapa? Hal yang terkait dengan dosa itu akan melumuri dirinya sendiri, akan mengaibkan dirinya sendiri. Waqala radhiyallahu anhu, man tarakal hazma lil wahmi fahuwa ahmak. Wa man aqama 'ala syakki ma imkanil masir 'ala yaqin fa huwa akhraq. Jadi kata beliau, barang siapa yang meninggalkan kesungguhan karena sesuatu yang tidak pasti, maka orang itu adalah orang yang bodoh. Hazam itu kesungguhan. Paham? Karena sesuatu yang tidak pasti. Sebab musabab dia itu meninggalkan suatu kesungguhan itu karena sesuatu yang tidak pasti. Lalu kepastian yang harusnya dia lakukan dengan sungguh-sungguh dia akan tinggalkan. Orang semacam itu adalah orang yang bodoh. Misalnya apa? Banyak misalnya. Misalnya, kamu belajar itu banyak gak yang didapatkan? Kalau kamu belajar di pondok seperti ini, berapa hari saja, kamu banyak gak dapat? Nah, cuma yang namanya rezeki yang maknawi itu kan tidak kelihatan. Bertambahnya itu tidak kelihatan, berbeda dengan sesuatu yang hisi. Anak kecil itu ketika dia itu besar, ketika dari kecil ke besar perkembangannya itu, proses perkembangannya kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Setiap hari berapa senti nambahnya? Kelihatan nggak? Dari kurus ke gemuk kelihatan nggak? Tahu gemuknya kan? Tahu tingginya kan? Tahu besarnya kan? Gitu. Tapi prosesnya itu nggak ketahuan. Itu termasuk proses-proses yang maknawi. Sama seperti ilmu. Jadi ketika kita itu menjadi seorang yang mempunyai ilmu, kamu belajar di pondok ini selama 20 hari, kamu pulang ke rumah, apa yang kamu dapatkan? Nggak kelihatan. Kamu ketika masuk ke pondok, sama kamu ketika pulang ke pondok, sama saja. Yang hitam tetap hitam, yang putih tetap putih, yang jelek tetap jelek, yang cantik tetap cantik, kalaupun ada. Gitu. Iya kan? Ngerti nggak maksudnya, Ustaz? Jadi sesuatu yang maknawi itu enggak tampak, kecuali nanti, tanpa disadari, kelihatan. Nanti begitu kamu pulang, ini kan ajaran semacam ini, itu kan adalah pelajaran suluk. Ini bukan pelajaran bahasa. Pelajaran bahasa tadi yang kamu pelajari itu. Tapi ini adalah pelajaran suluk. Apa itu pelajaran suluk? Pelajaran suluk itu adalah supaya karakter kita itu berubah. Tabiat kita itu berubah. Kita sebagai manusia yang selalu berkembang dan tumbuh terus dengan pengetahuan, knowledge yang kita dapatkan setiap hari itu berkembang, tapi dengan arah yang positif, bukan arah yang negatif. Ini yang sedang kamu lakukan sekarang ini. Nah, sehingga apa? Yang semacam itu tidak bakal bisa ketahuan, nggak bisa dijangkau oleh panca indera, nggak bisa, tapi bisa dirasakan. Tadinya waktu aku sebelum masuk pondok, aku merasa malas untuk beribadah. Sekarang aku rajin beribadah. Tadinya aku durhaka sama orang tua. Begitu pulang, aku pengen cepat mau ketemu sama orang tua untuk meminta maaf dan aku akan mau berbakti padanya. Nah, itu loh. Jadi bisa dirasakan, tapi nggak bisa dijangkau oleh panca indera, nggak bisa. Baik, jadi semacam itu. Oleh karena yang disebutkan, barang siapa yang meninggalkan, kamu pasti kan sekarang, pasti apa tidak? Kalau kamu berada di pondok selama sebulan, selama setahun, pasti bertambah nggak? Keimanan kamu, ketakwaan kamu. Pasti nggak? Pasti. Sedangkan kalau kamu kawin, kalau kamu keluar sana, kamu pasti dapat jodoh? Hah? Kenapa kamu berhenti? Iya, aku mau cari jodoh saat itu. Iya. Belajar pasti gak dapat kebaikan. Di luar pasti gak dapat jodoh. Jodoh bisa datang kapan saja kan? Kalau di pondok gak datang? Hah? Kalau di pondok gak datang? Ah, kenapa kamu harus meletakkan foto profil kamu itu di dalam profil-profil itu? Kenapa? Nah, coba kenapa? Padahal yang namanya jodoh itu datang, nanti datang. Tapi gak bisa dipastikan. Kalau seumpama meletakkan profil itu, foto itu, pasti banyak orang tahu. Pasti jodohnya cepat. Berapa banyak orang yang naruh profilnya, tapi enggak. Sampai sekarang belum laku juga. Nah, coba. Nah, itu loh. Melakukan sesuatu, Fem, yang meninggalkan sesuatu yang pasti untuk melakukan sesuatu yang diragukan. Memasang foto itu, aib apa tidak? Aib. Tapi karena ada maksud tujuan di dalam hati, Fem, yang belum kesampaian, maka dia itu mau memaksakan dibiarin lah. Karena apa? Setiap orang yang naruh foto di profil itu, pasti fotonya yang paling jelek apa paling gak cakep? Paling cakep kan? Nah, berarti kan pasti ada tujuan. Kenapa kok milah-milih? Kok milah-milih? Pasti ada tujuan kan? Beda kalau semua kita itu naruh di dalam profil kita fotonya orang lain. Kadang-kadang itu pun juga milah-milih kan? Paling kita letakkan yang ganteng, jadi supaya orang mengira, oh kayak gini, gitu. Padahal gak kayak gitu kan, gitu loh. Nah, ya kan, itu kan mesti milih-milih untuk orang lain, apalagi itu diri kita sendiri. Yang kita letakkan di dalam seperti undangan sekarang, sudah sebelum kawin sudah ada fotonya sama calonnya. Itu kan dosa itu yang semacam itu. Jangan diikuti yang semacam itu. Gitu. Nah, biasanya foto yang dipilih itu yang paling cakep apa yang paling jelek? Apa yang lagi bengong? Apalagi lidahnya keluar gitu? Lagi merongos gitu? Enggak kan? Tapi yang paling cakep, yang paling cantik, yang paling romantis, fotonya ditaruh, diletakkan di situ. Ya kan? Nah, itu. Padahal meletakkan yang semacam itu, tujuannya apa? Untuk mendapatkan kepuasan. Supaya orang bilang, wah hebat ya, yang laki sama yang perempuan serasi banget. Cantik sama ganteng. Itu memuaskan kamu? Memuaskan kita? Apa yang kita dapatkan? Setelah kita letakkan yang semacam itu, dikatakan, wah orang-orang semua memuji loh. Dengan orang-orang semua memuji, misalnya, apakah harta kamu bertambah 1 M? Badan kamu bertambah 1 kilo? Cantik kamu lebih di atas derajat 1, gitu. Iya gitu dah. Apa yang kita harapkan? Apa yang kita harapkan? Apa yang kita cari? Itu loh makanya, manusia itu banyak yang tertipu dengan waham. Apa itu waham? Sesuatu yang gak pasti. Tapi sesuatu yang pasti tinggalkan. Sesuatu yang gak pasti dicari. Semacam ini. Oleh karena itu disebutkan di sini oleh Al-Habib Abdul Haddad, man tarakal hazma lil wahmi fahuwa ahmak. Itu orang bodoh itu yang semacam itu. Jadi yang ngasih jodoh siapa? Bukan orang tua. Bukan Facebook. Bukan WA. Nah, itu kan cuma media saja, mereka media. Ada yang lewat gurunya, ada yang lewat orang tuanya, ada yang lewat tetangganya, ada yang lewat kerabatnya, bahkan ada yang lewat kecelakaan. Ada jodoh lewat kecelakaan, ada. Wah, mana kecelakaan berapa waktu yang lalu. Dan itu saat ambil pelajaran. Karena apa? Sesuatu yang terjadi itu harus kita ambil petik pelajarannya. Kecelakaan. Laki perempuan sama motor. Akhirnya apa? Bawa ke rumah sakit kan? Yang laki bertanggung jawab. Dia membiayai dan sebagainya. Kan dia, memang salahnya dia. Akhirnya dia lihat terus. Langsung kesengsem. Akhirnya apa? Sebulan setelah kecelakaan, kawin sama dia. Coba. Ketemunya di mana? Kecelakaan. Jadi sesuatu yang misteri memang, sesuatu yang aneh. Jadi bisa dikatakan memang sesuatu yang tidak bisa dikira-kira, nggak bisa dicerna, nggak bisa. Tapi ada tanda-tandanya. Paling nggak ada sesuatu yang mendekatkan diri kita. Misalnya apa? Ambil satu kaidah. Jodoh kita itu umumnya itu nggak jauh beda dari kita. Wajahnya. Paling enggak 1-2 strip di atasnya atau 1-2 strip di bawahnya. Kalau kamu itu nilainya 5, jangan cari yang nomor 8. Itu terlalu ketinggian itu gitu. Paling enggak ya cari yang 6 atau 7, bisa kamu berharap berkhayal itu boleh. Tapi kalau seumpama orang seperti kamu semuanya pengen berkhayal, pengen punya suami yang seperti kritik rosan, ya. Itu terlalu berhayal itu namanya. Sampai mati enggak bakal dapat. Ngerti enggak? Itu loh maksudnya. Itu bisa ada sesuatu yang bisa kita kira-kira. Terus yang kedua, umur kita dengan jodoh kita itu rata-rata itu 5 tahun ke bawah. 5 tahun bedanya. 5 tahun ke atas bukan 5 tahun ke bawah. Rata-rata ya, umumnya orang itu menikah seperti itu. Jadi jangan mau kamu digoda-goda sama laki-laki itu. Maksudnya sembahyang. Semua kamu kawin sama dia sekarang ini, mau makasih makan apa? Orang yang cari kerja dulu, orang yang punya uang dulu, baru dia kawin, dia tanggung jawab. Tapi kalau sesama pelajar SMA dan sebagainya, terus dia mau pacaran seperti sekarang, pacaran, itu kan waham namanya, pacaran. Dia sudah yakin menyerahkan dirinya, sanubarinya untuk si laki-laki itu. Padahal dia sendiri untuk bertanggung jawab dengan dirinya sendiri nggak bisa. Makan masih nempeng sama orang tua. Gimana mau bertanggung jawab pada istrinya? Itu nggak mikir. Sian deh lo. Yang kayak gitu. Jadi banyak tertipu atau tidak? Banyak. Kenapa? Waham. Itu waham namanya. Jadi lebih mementingkan sesuatu yang tidak pasti daripada sesuatu yang pasti. Jadi kalau sesuatu yang pasti itu mendekati kepastian, itu bukan seperti itu. Ambil contoh ya. Kenapa di sini dilarang yang namanya HP? Karena setiap HP yang dirampas pasti ada hubungan dengan laki-laki. Berarti kan dia tertipu dengan HP ini. Siapa menipu? Setan. Yang dibantu siapa? Orang tuanya. Nah, jadi setannya itu ada dua. Ada setan jin, setan beneran. Ada setan manusia. Siapa setan manusia? Orang tuanya itu. Kenapa saya katakan begitu? Inilah zaman yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. Sayati alaikum zamanun halakur rajuli ala yadai abawai. Bakal datang nanti suatu zaman di mana kerusakan, kebinasaan seseorang itu justru terletak kepada kesalahan kedua orang tua. Ini sekarang ya. Orang tua salah. Gak enak, kesian, gak tega. Nanti dia gak bisa bicara sama kita. Kasih handphone. Tapi sembunyi-sembunyi ya. Jangan kelihatan gurunya ya. Jadi orang tuanya mengajari yang enggak-enggak kepada anaknya sendiri. Bukan dia itu bersatu padu dengan gurunya yang mendidiknya. Yang tidak lain ketujuannya itu adalah untuk supaya anak itu menjadi baik. Tapi ini enggak gitu. Malah dia itu menjerumuskan anaknya. Kalau sudah dia itu ketahuan, kemudian diskoras, apakah sampai dikeluarkan? Gara-gara HP itu. Akhirnya apa? Dia durhaka sama orang. Kalau sudah keluarkan dari pondok, berarti durhaka sama gurunya. Siapa sebabnya? Orang tua. Ada orang tua yang semacam itu? Banyak orang tua semacam itu. Orang tua yang tidak mementingkan akhiratnya, tapi justru mementingkan dunianya. Tega untuk urusan dunianya, tapi tidak tega untuk urusan akhiratnya. Nah, ini semacam itu. Nah, oleh karena itu, jangan ya. Jangan sampai kita itu coba-coba sesuatu yang waham dengan meninggalkan sesuatu yang pasti gitu. Dosa itu pasti dibalas atau tidak? Dosa itu pasti ditulis atau tidak? Dosa itu pasti diganjar apa tidak? Sesuatu yang kamu khayalkan itu pasti apa tidak? Sesuatu yang kamu rencanakan itu pasti apa tidak? Jangan kamu lakukan ini hanya karena sesuatu yang pasti itu. Fem, jangan. Nah, gitu. Itu maksudnya. Kalau sampai kamu lakukan itu berarti kamu itu orang bodoh. Terus Wamanakom ala syaki ma imkanil masir ala yakin fau akhrok. Karena apa? Siapa orang yang mau menjalani sebuah kehidupan, sebuah tindakan, sebuah lintasan yang tidak pasti, tetap dia itu mau melaksanakannya. Padahal dia itu bisa melakukan sesuatu yang lebih pasti. Nah, itu adalah seorang yang sangat kurang akalnya. Kalau bahasa madunya itu sinting gitu. Nanti enggak? Kenapa? Sesuatu yang pasti ada kok. Misalnya apa? Ini ada jembatan. Ada jembatan, sudah terbuat. Dia gak mau lewat jembatan. Lewat apa? Pengen niru seperti yang di tempat-tempat wisata. Itu apa namanya? Set, itu apa? Apa? Ya, itulah gitu. Masalahnya, kalau di tempat wisata itu kan sudah kenceng, sudah kuat, sudah dipertimbangkan. Sudah masa-masa, kan? Jadi, kalau seumpama resikonya begini itu sudah dipertimbangkan semuanya. Wah, ini gak coba-coba gitu loh. Yang dikaitkan di kayu atau di apa pohon, udah itu dia coba-coba. Kalau jatuh gimana? Dia nggak mau lewat jembatan, kenapa? Raksi lewat situ, iseng coba-coba gitulah. Tapi juga coba-coba gitulah. Kalau sudah coba-coba, kalau semua dia itu celaka, ya jangan salahkan siapa-siapa. Nah, jadi jangan sampai kita itu melakukan sesuatu yang tidak pasti. Tapi hendaknya lakukan sesuatu yang pasti. Yang pasti itu ada di mana itu? Syariat. Syariat sudah menjelaskan. Syariat sudah menuntun. Syariat sudah mengembangkan kepastian itu di dalam jiwa kamu. Tapi kalau kamu sudah berada di dalam jiwa kamu itu syariat, maka pasti segala macam tindakan kamu, segala macam lintasan kamu itu pasti. Nah, tapi kalau seumpama kita tidak mempunyai syariat di dalam diri kita, maka semua tindakan kita tidak akan pasti. Dan tanya kepada semua orang, pasti dia tidak pasti. Tanya kepada semua orang yang tidak punya agama, semua tindakan tidak pasti. Kenapa kau itu mau melangkah, mau ambil jurusan ini? Kamu pasti berhasil. Tidak pasti. Tanya sama mereka, kenapa kau ambil kedokteran? Pasti kamu jadi orang kaya dengan mengambil jurusan ini. Tanya kepada mereka, tidak pasti banyak dokter yang tidak berhasil. Tidak pasti. Tapi kalau kamu mondok, pasti jadi orang baik atau tidak? Pasti orang baik. Lambat laun akan menjadi orang baik. Setiap hari ditempa, setiap hari diperbaiki akhlaknya, setiap hari dibina keimanan dan ketakwaannya. Gimana tidak akan menjadi orang baik? Karena pasti setiap perkembangan seseorang itu tergantung kepada knowledge-nya yang berkembang kepada dirinya gitu. Kemudian dan ma'alifir rahimahullah ta'ala nafana bihi wa bi'ulum fidaranya amin. Liyakun kalamuka latifan. Nah, ini adalah sebuah nasihat bagi kita. Bagaimana caranya supaya kita itu disenangi oleh sesama. Jadi, segala sesuatu itu ada rumusannya. Segala sesuatu itu ada caranya. Kalau kita laksanakan cara itu, pasti kita akan terlaksana. Sama seperti ada orang mau mengambil buah kelapa itu yang ada di atas kelapa itu. Gimana caranya? Ada beberapa cara apa ada satu cara? Ada beberapa cara. Bisa naik pohonnya, kalau bisa naik. Bisa pakai gala kayu. Udah itu disodok-sodok sampai jatuh, ya kan? Bisa pakai apa lagi? Tali, tarik. Bisa apa lagi? Bisa naik ke loteng situ, diambil gitu. Bisa. Nah, jadi tinggal kita mau pakai cara yang mana yang bisa kita lakukan. Ya kan? Nah, untuk menjadi orang baik itu ada caranya. Untuk menjadi orang buruk ada caranya. Makanya kan seorang penyair mengatakan a'rifu syarra la li syarri walakin litawaggi wa man lam ya'rifu syarra minan nasi yaga fi. Aku itu mengetahui kejelekan bukan untuk berbuat jelek. Sekedar tahu aja kita baca. Oh, ternyata orang pacaran itu pasti dia itu rugi loh. Oh, ternyata orangnya itu kalau main WA-an itu pasti dia itu banyak hilang waktunya loh dan sebagainya. Kita tahu, kita oh kita coba. Oh, begini ya. Jadi kita paham. Jadi kita tahu dan kita mencoba suatu keburukan itu bukan untuk berbuat buruk, tapi untuk menghindarinya. Karena biasanya orang kalau tidak tahu dengan suatu keburukan, dia akan terjerumus ke dalamnya. Jadi begitu pula, di sini diberikan sebuah rumusan-rumusan. Kalau mau jadi orang yang disenangi oleh teman kita dan sekitar kita gampang kok. Yang pertama, liyakun kalamuka latifan. Kalau berbicara itu dengan lemah lembut. Tahu kan lemah lembut? Lemah lembut itu tutur katanya itu lemah lembut. Dan not ketika berbicara, nada berbicaranya juga lemah lembut. Nah, itu harus. Tapi kalau semua tutur katanya lemah lembut, tapi cara menuturkannya tidak lembut, kasar, maka pasti orang tidak akan menerimanya. Misalnya apa? Tolong ukhti ambilkan ya ke kitab itu. Senang enggak orang kalau mendengarnya? Tolong ambil ya, ambil kitab itu. Senang enggak mendengarnya? Sama kan? Ucapannya sama, tapi nadanya beda. Tema itu juga sudah mempengaruhi. Kenapa? Setiap orang itu kalau ingin tahu orang itu senang atau tidak, kembalikan apa yang kamu ingin lakukan itu kepada diri kamu sendiri. Tema orang senang enggak kalau ditutur kata dengan kata-kata yang baik? Senang. Ah, berarti kamu bertutur kata kepada orang lain dengan cara yang baik. Nah, itu maksudnya. Jadi jangan sampai membentak-bentak. Ada orang senang dibentak-bentak? Ada senang orang dimarahi? Alhamdulillah aku tidak dimarahi sama ustaz tadi gitu. Ada begitu? Enggak ada kan, sama orang juga enggak suka dimarahi. Nah, makanya jangan marah-marah. Ada orang suka dihina? Makanya jangan menghina. Ada orang suka dicaci? Makanya jangan mencaci, itu maksudnya gitu loh. Liyakun kalamuka latifan. Wa itabuka khafifan. Kalau harus kita mencela, kalau harus kita mengingatkan, maka hendaknya dengan cara cercaan yang halus. Misalnya apa? Kenapa sih kata Nabi SAW, kalau Nabi SAW ingin menegur salah satu sahabatnya, enggak langsung, kenapa kamu lakukan ini? Tapi dia mengatakan, dia naik mimbar, kumpulkan sahabatnya, dia mengatakan, ma balu aqwamin yaf'aluna kadza, ma balu aqwamin yaquluna kadza. Kenapa sih sebagian orang itu ada yang mengatakan begini-begini? Padahal aku ini loh, begini-begini-begini. caranya Rasulullah itu menegur itu seperti itu, dengan cara menegur yang baik. Karena cara teguran yang tidak baik memang benar akan menjadikan dia itu berhenti dan tidak mau melakukan sesuatu yang dilarang itu. Tapi masalahnya di dalam hati itu menerima atau tidak. Kenapa sih orang itu harus ada dendam? Orang dendam itu karena dia itu tidak mampu untuk mampiaskan itu dendam akhirnya. Nah, jadi bisa jadi ketika seorang murid itu dikasih tahu oleh gurunya dengan cara tidak baik, mungkin dia tidak akan melakukannya lagi karena takut dicerca lagi, takut dimarahi lagi. Tapi dia tidak menjadi sembuh hatinya. Padahal maksud dari tujuan daripada pendidikan itu yang utama itu adalah mobilitornya itu sudah bagus, hatinya itu sudah baik, sehingga nanti ketika dia itu terjadi lagi, nggak perlu dia itu menegurnya, dia sendiri akan menegur dirinya sendiri. Kenapa aku melakukan ini lagi ya? Kenapa? Sudah bagus hatinya. Kalau kita caci maki dia, kita tegur dengan teguran yang keras, mungkin dia akan berhenti daripada apa yang diucapkan, tapi hatinya tetap. Suatu waktu dia akan bertindak lagi. Tapi kalau kita dengan cara lembut, ya waladi, yang semacam ini nggak bagus. Tapi yang bagus itu begini-begini. Dan akibatnya kalau kamu melakukan ini begini-begini, oh iya, dia mikir, nah, baik hatinya, nerima dengan nasihatnya, karena dengan cara yang baik disampaikannya. Nah, itu. Jadi kalau kamu ingin memberikan teguran, maka hendaknya tegur dengan cara yang baik. Wa'duka sahihan, wa'duka najihan. Dandanya akal kamu itu harus benar. Apa akal kamu harus benar? Dibenarin. Jadi jangan sampai kamu itu cara berpikirnya itu salah. Cara berpikir yang benar itu adalah cara berpikir sesuai dengan agama dan norma. Gitu. Jadi sesuai dengan agama dan norma. Kalau sesuai, ah, berarti benar. Kalau enggak, ya jangan. Gitu. Seperti ada anak pondok misalnya, lagi taklim dia itu bercanda. Pantas enggak? Pantas enggak? Nah, nanti akibatnya sama dia. Kalau gurunya enggak senang, dia murka, akhirnya dia kena murkanya Allah Ta'ala. Gitu. Jadi sebabnya siapa? Dia sendiri. Nah, berarti akalnya kurang sehat dia. Lalu apa yang harus dilakukan? Sehatkan akalnya. Berpikir sebelum berbuat. Nah, berarti apa? Mensehatkan akal. Sama seperti kalau kita ingin sehat badannya gimana? Olahraga. Olahraga gimana? Gerak-gerak. Itu olahraga. Nah, itu pula akal kamu itu harus digunakan dulu sebelum bertindak. Pantas enggak? Kalau kita melakukan itu sesuai dengan harga diri apa tidak gitu, atau mengurangi harga diri sehingga kamu harus meninggalkannya gitu. Terus wa'daka najihan, dan janji kamu akan sukses tepati. Wa innaka min aibi akhika maghmudatan, dan hendaknya kalau kamu itu melihat aib kamu, aib saudara kamu, maka hendaknya mata kamu itu dibutakan, pura-pura enggak tahu, bukan sebaliknya. Innallaha sattarun yuhibbus sitra. Allah Ta'ala itu adalah zat yang maha menutupkan aib. Maka Allah Ta'ala itu suka dengan kalau seumpama kita itu menutup aib kita, aib orang lain ya. Jadi jangan seperti ini loh. Ada orang kentut sengaja. Ya kalau di kamar mandi sengaja. Tapi kalau di tempat orang lain, lagi jalan kentut, kayak depannya orang kentut, kan gak sengaja dia. Jangan diketawakan. Karena dia malu. Karena gak ada orang yang mau sengaja dipermalukan, itu gak ada. Itu sebuah kaidah pada diri manusia. Gak ada orang yang mau mempermalukan diri, itu gak ada. Kamu mau keluar, hadir taklim, coreng-coreng? Mau? Gak mau, yang ada kan malah bedan dan biar rapi, ya kan? Nah, jadi orang itu mau tampak kepada orang lain itu rapi, bukan tampak kepada orang lain dalam keadaan jelek. Nah, kalau semua ada orang jelek, itu gak sengaja. Makanya kalau sama berudu, kita itu kan sunnah untuk bertamatmud, kumur-kumur sama istinsyak kan? Apa istinsyak? Masukkan air ke dalam hidung. Biasanya kalau masukkan air dalam hidung, kadang-kadang upilnya itu ikut. Nah, umpama ada orang lagi keluar dari udu, upilnya di sini. Mau diketawakan sama kamu? Nah, kalau orang itu baik, dia tidak akan menertawakannya, tapi dia mengambil, misalnya tisu, dihapus, misalnya itu. Nah, jangan di depannya orang, lihat. Sampai dipermalukan, jangan. Bahkan ada kadang-kadang orang lagi gak sengaja ini ditempelin di belakangnya. Nah, itu yang semacam itu takutnya masuk ke dalam hadisnya Nabi yang berbunyi man faddaha musliman faddahallahu alaihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang biasa mempermalukan orang lain, nanti di hari kiamat akan dipermalukan dirinya. Dan semoga kita bukan termasuk semacam itu ya. Kemudian wa yadaka an dhulmi akhika maghbudatan, dan hendaknya tangan kamu cegah daripada menzalimi saudara kamu. Terus tanggaris fil qulubi mahabbatuk, maka pasti teman-teman kamu itu akan mencintai kamu, akan tertanam dalam hatinya cinta kepada kamu. Wa taksur fil khutubi ma'unatuk, dan akan banyak orang yang membantu kamu di dalam langkah-langkahmu. Wa'lam anna minal kalami ma huwa ahla minal asal, ketahuilah bahwasanya setiap sebagian daripada ucapan itu ada yang lebih manis daripada madu. Wa minhu ma huwa amar minal khanbar, dan di antara ucapan itu ada yang lebih pahit daripada jadam. Fa bihulwihi tajidul apa? Fa bihulwihi apa itu? Tahiddur rijal. Wa bimurrihi yajlubul qital. Jadi kalau kata-kata itu manis keluarnya daripada seseorang, maka semua orang itu akan duduk tunduk kepada dia. Faham? Tapi sebaliknya, kalau seumpama kata-kata itu pahit didengarnya, itu akan menyebabkan peperangan yang terjadi. Itu karena ucapan yang tidak enak itu. Falyakun hirsuka ala huluwihi aktsar min hirsika ala murrih. Maka hendaknya kerakusanmu untuk berbicara dengan bicara yang manis itu lebih banyak daripada keinginan kamu untuk berbicara dengan bicaraan yang pahit. Warobatuka fi tibihi aksar min robatika min syar fi syarrihi. Dan hendaknya keinginan kamu untuk berbuat kebaikan itu lebih banyak daripada keinginan kamu untuk berbuat kejelekan. Farubba kalimatin turdi alfan wa tuskhitu alfan. Karena bisa jadi satu kalimat saja itu bisa meridhokan 1000 dan bisa memurkakan 1000 juga. Jadi kadang-kadang satu ucapan itu bisa membuat orang 1000 ridho kepada kita. Tapi bisa jadi satu ucapan bisa membuat 1000 orang itu marah kepada kita. Jadi semua tergantung kepada bagaimana kita mengaturnya. Nah, jadi hendaknya kesimpulannya di sini maksudnya, kalau kita ingin orang lain itu menghormati kita, kalau kita ingin urusan kita dipermudah, kalau kita ingin lawan bicara kita itu sesuai dengan keinginan kita, maka hendaknya cara berbicara itu dengan cara yang baik. Nah, tapi kalau soal kamu tidak ingin seperti itu, silahkan berbicara bebas tanpa kontrol. Tapi kamu pasti tidak akan mendapatkan kebaikan daripada orang yang kamu ajak bicara itu. Kenapa? Setiap orang itu punya perasaan, bukan cuma kamu. Faham? Semua orang itu ada perasaannya masing-masing. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Nanti malam aja ya. Al-Fatihah dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anallahu fa'alhamdulillah. Al-Fatihah.